Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina aman taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ailamu rahimakumullah, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para talabatul ilmi dan kaum muslimin, para pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di masjid yang sangat mulia ini, dalam rangka kita talabul ilmi. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, dan berbagai nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya, sehingga kita masih tetap mendekatkan diri kepadanya, masih mampu untuk beramal soleh, beribadah kepadanya. Dan yang kedua, kita bersyukur dialamatkan kepada seluruh kaum muslimin yang telah memberikan bantuan dan partisipasi untuk tegaknya dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah Islam, itu dengan membantu berjalannya Radio Roja, demikian juga dengan berdirinya masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas pada setiap di antara kita yang telah mengulurkan tangannya untuk tegaknya syariat Islam, tegaknya dakwah yang mulia ini. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di dalam acara daurah ilmiah 2 hari, saya diamanahkan untuk membahas secara global, artinya tidak dibahas secara tafsil karena waktu yang kita miliki adalah sebentar, diamanahi untuk membahas sebuah risalah, sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, dengan judul Sittu Durarin Min Usuli Ahlil Athari. Diterjemahkan di mana buku yang ada di tangan para hadirin, diterjemahkan oleh Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim hafizahullahu ta'ala, dengan terjemahan bahasa Indonesia pilar utama dakwah salafiyah. Kaum muslimin yang hadir di tempat yang mulia ini dan seluruh kaum muslimin pendengar roja, kita akan mencoba untuk menjelaskan secara global dari buku yang mulia ini, di mana buku yang mulia ini menjelaskan tentang 6 pokok atau 6 landasan, 6 mutiara yang merupakan pokok dakwah Ahlul Athar, dakwah Ahli Sunnah, dakwah Salafus Saleh. Sebelum saya menyampaikan tentang beberapa isi yang ada dalam buku yang mulia ini, mudah-mudahan bahwa judul ini, bahwa pembahasan yang mulia ini menjadi satu jawaban terhadap penilaian sebagian manusia ataupun jawaban terhadap penilaian sebagian kaum muslimin terhadap dakwah salafiyah. Sebab pandangan manusia dan pandangan sebagian kaum muslimin terhadap dakwah salafiyah adalah berbeda-beda. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan mencoba untuk menjelaskan secara global seperti apakah pokok-pokok dakwah salafiyah. Sebab kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat bahwa kaum muslimin memandang dakwah salafiyah ini dengan sudut pandang yang berbeda tergantung berita apa atau tergantung berita yang sampai kepada mereka ataupun tergantung kepada sesuatu yang didapatkan oleh mereka. Barangkali gambarannya adalah seperti kita mengumpulkan orang yang buta dan dihadapkan kepada seekor gajah, di mana setiap di antara yang buta ini ditanyakan tentang bagaimana gajah itu. Tetapi orang yang buta tidak bisa memandang gajah dari seluruh sisi. Tetapi orang yang buta tergantung pemandangannya dari perabaannya, apa yang dirabanya, apa yang disentuhnya. Maka ketika orang yang buta ini meraba gajah itu berbeda yang dirabanya, maka mereka pun berbeda pandangan tentang apakah itu gajah. Sebagian di antara mereka yang buta ini disuruh memegang perutnya. Maka ketika ditanya seperti apakah gajah menurutmu, maka orang itu mengatakan dengan bahasa cileungsi, artinya bahasa Bogor, seperti kuluwung beduk. Tahu enggak kuluwung beduk? Ya, itu apa? Tempat beduk ya. Oh, seperti itu. Ataupun seperti tempat minyak menyedrum. Ya. Sebagian orang dia disuruh untuk memegang telinganya. Lalu dia ditanya, seperti apakah gajah? Maka kata orang Cileungsi juga menjawab, seperti hihid, tahu enggak hihid? Tempat untuk mengipas nasi, atau alat untuk mengipas apa? Nasi. Sebab dia memegang, oh seperti itu. Seperti daun, pemanya talas atau apa, tergantung dia akan mengungkapkannya. Yang satu disuruh memegang ekornya. Maka dia mengatakan, seperti apakah gajah? Oh, gajah seperti pecut. Dia mengatakan bahwa gajah adalah seperti pecut. Sebagian orang ditanya, dan dia ditanya, atau dia dipegangkan kepada kakinya, kepada pahanya. Seperti apakah gajah itu? Oh, gajah seperti batang pohon. Sebab dia memegang pahanya yang besar. Dan berbeda-beda pandangan. Kenapa? Sebab dia melihat ataupun memandang gajah sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia raba, dan dia tidak melihat secara utuh apa itu gajah. Maka demikian juga sebagian kaum muslimin hari ini melihat dakwah salafiyah, mengikat hakikat dakwah salafiyah dan memandang tentang hakikat dakwah salafiyah. Seperti apakah dakwah salafiyah? Apakah pokok-pokok dakwah salafiyah? Dan lebih jauhnya, bagi orang yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini, bagi orang-orang yang menisbatkan kepada sunnah dan dakwah salafiyah, sebenarnya kita pun harus seperti apa ketika kita mengklaim bahwa kita adalah seorang sunni, seorang salafi. Kita mengetahui bahwa kita tidak hanya pengakuan, tidak hanya pengklaiman, tetapi apa yang kita katakan, apa yang kita klaim harus sesuai dengan sifat-sifat karakter pada satu sifat yang kita bernisbat kepadanya, yang kita berintisab kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala menulis kitab yang berjudul Sittu Dharar min Usulil Ahli Al-Athar, di mana kitab ini merupakan kitab yang disusun dan dipisahkan dari kitab yang berjudul Madarikun Nawar, di mana beliau menyebutkan 6 pilar atau 6 pokok dakwah salafiyah. Tetapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa ketika para ulama menyebutkan 6 atau sebagiannya mungkin menyebutkan 7 atau sebagiannya menyebutkan 8 atau mungkin sebagian ulama menyebutkan 5, maka jangan dipahami, jangan diambil kesimpulan bahwa pokok dakwah salafiyah hanya 6. Sebab para ulama ketika mereka menyebutkan tentang satu masalah, ini sebagai pokok, ini sebagai usul, ya, maka tidak menunjukkan bahwa hanya 6, kecuali kalau ada dalilnya dari Quran ataupun sunnah seperti arkanul iman, arkanul Islam, ini jelas. Tetapi ketika para ulama mengatakan 6 pokok, Maka jangan dipahami bahwa usul dakwah salafiyah hanya 6. Tetapi para ulama terkadang mereka memandang bahwa 6 pokok adalah merupakan aslul usul. Artinya pokok di antara pokoknya. Seperti Syaikhul Islam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan, nawaqidul islami asyaratun, yang membatalkan Islam adalah 10. Tetapi sesungguhnya kalau kita mentafsil, merinci, apakah pembatal iman atau Islam hanya 10, maka itu bukan hanya 10. Tetapi ditinjau dari semua itu, bahwa kalau kita melihat tentang nawaqidul iman, dari sekian banyak tentang nawaqidul iman, perkara-perkara yang membatalkan iman atau membatalkan Islam, maka akan kembali kepada poin yang 10. Maka ketika kita melihat seperti itu, umpama dalam salat tadi, yaitu apa? Pembatal Islam ada 10. Maka bobitnya bahwa ketika kita menghukumi apakah si fulan kafir atau tidak, apakah perbuatan ini kafir ataupun tidak, maka bukan sebatas kita melihat nawaqidul Islam yang 10. Tetapi bagi kaum muslimin, bagi thalabul ilmi adalah melihat dalil. Apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya dianggap kafir, maka kita kafirkan. Tidak terbatas dengan pembahasan 10. Sebab kalau kita tafsir, kalau kita perinci, yang membatalkan Islam bukan hanya 10. Tetapi yang 10 ini, yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa dikatakan apa? Bahwa yang lainnya adalah kembali kepada poin yang 10. Maka demikian juga ketika kita sekarang membahas tentang pokok dakwah salafiyah. Pokok-pokok dakwah salafiyah. Asy-Syaikh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ramadhani Al-Jazairi menyebutkan 6. Nanti antum dalam kitab yang lain kok didapatkan 12. Ataupun didapatkan 10. Atau didapatkan 20. Maka jangan menjadi satu, artinya kita menganggap bahwa yang lebih dari 6, wah ini salah. Atau yang mengatakan 10 ini apa? Salah. Sebab pokok dakwah salafiyah 6. Jika antum mendapatkan 5 ataupun mendapatkan 10, mendapatkan apa? 20. Tetapi seorang alim mujtahid, maka dia melihat, ya barangkali Syekh Hafizahullah Ta'ala memandang bahwa yang 6 ini bisa dikatakan apa? Aslul usul. Artinya pokok di antara pokoknya. Di mana pokok yang lain bisa kembali kepada poin yang 6 ini. Ini ditinjau dari segi apa? Jumlah. Ketika kita mengatakan usul dakwah, usul manhaj, kemudian kita mengatakan hal-hal yang seperti ini, maka nanti kalau kita mendapatkan bahwa jumlahnya lebih dari ini, maka bukan menjadi satu perkara yang menganggap kita itu menyimpang, atau kita menganggap itu adalah sebuah apa? Kesalahan. Karena tadi telah disampaikan bahwa jumlah, ya, mengatakan 6 atau 7 itu apa? Bukan satu hal bahwasanya itu adalah apa? Sifatnya ijtihadiyah. Sifatnya adalah ijtihadi. Ya, seperti kita juga melihat umpamanya Syaikhul Islam Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ada kitab yang berjudul Qawaidul Arba fi Tauhid, 4 kaidah di dalam tauhid. Kemudian apa? Usulus Sittah fid Din, 6 pokok landasan di dalam agama. Maka ini Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang poin-poin yang semacam itu. Hadirin ikhwati iman, para thalabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akan masuk kepada buku ini. Ya. Buku ini berjudul Situ Durar. Artinya duron itu jama dari durun. Artinya ini asalnya adalah mutiara. Jadi 6 mutiara yang merupakan pokok di antara pokok ahlul athar. Dimaksud dengan ahlul athar adalah di sini ahlus sunnah al-firqatu najiyah as-salafus soleh. 6 pokok yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik, maka ini berasal dari kitab yang berjudul Madarikun Nadhar Fis Siyasah Baina Tatbiqati Syar'iyah Wal Infialati Hamasiyah, yaitu tentang diterjemahkan oleh Ustaz Abu Ihsan dalam bahasa Indonesianya tentang siyasah, pandangan tajam tentang siyasah itu. Di mana mukadimah kitab Madarikun Nadhar itu isinya adalah 6 landasan ini. Kemudian Syekh Hafidhahullah Ta'ala diminta oleh para thalabatul ilmi untuk memisahkan tentang 6 landasan ini pada sebuah kitab, lalu beliau memisahkannya. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala Asy-Syaikhu Hafidhahullahu Ta'ala al-aslul awal ikhlasud din lillah. Al-aslu tsani at-tariq wahid. Al-aslu tsalits tariqul kitabi was sunnah ala fahmi salafis saleh. Al-aslu rabi nailu sudadi bil ilmi. Al-aslul khamisu ar-radu alal mukhalifi minal amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Al-aslu sadisu at-tasfiyatu wa tarbiyah. Ini 6 landasan yang nanti kita akan jelaskan satu persatu. Al-aslu awal, pokok yang pertama atau pilar yang pertama yang merupakan pokok dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah, yaitu ikhlasuddin lillah. Yaitu mengikhlaskan agama bagi Allah atau ikhlasul amali lillah atau ikhlasul ibadati lillah. Di mana para ulama berbeda-beda mentakbirkannya. Ya. Landasan yang pertama atau pokok yang pertama atau pilar yang pertama adalah mengikhlaskan agama kepada Allah, atau bisa juga ditakbirkan ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal kepada Allah. Atau para ulama juga mentakbirkan ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jadi para ulama di dalam menyebutkan pokok yang pertama dengan beberapa takbir. Takbir yang pertama dengan menyebutkan ikhlasuddini lillah, mengikhlaskan agama bagi Allah. Dan ini bersumber kepada firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Wa'budillaha mukhlisallahuddin. Ini ayat yang menunjukkan bahwa dengan kalimat din, mengikhlaskan agama. Dan diantara makna din adalah bimana ta'ah, ay ikhlasu ta'ati lillah, mengikhlaskan ta'at kepada Allah. Adapun takbir dengan ikhlasul ibadati lillah, maka jelas dengan beberapa ayat seperti wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Aqa qawlihi ta'ala u'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Adapun kalau kita mentakbirkan ikhlasul amali lillah, karena salah satu makna ad-din adalah bimakna amal. Ulidzalika qala al-ulama fi tafsiri qaulihi ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Qala ay bil ilmi nafi wal amali salih. Ay bil ilmi nafi wal amali salih. Ketika para ulama menafsirkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al huda huwa al ilmu nafi wa dinul haq wal amalu soleh. Karena para ulama telah mentafsirkan yaitu ayat yang berbunyi dialah Allah Ta'ala yang mengutus rasul bil huda ay bil ilmi nafi, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq qalu ay bil amali soleh, dan yang dimaksud ad dinul haq yaitu amal soleh. Pokok yang pertama ini atau pilar yang pertama ini yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Maka dimaksudkan dalam poin yang pertama ini, dimaksudkan dalam pembahasan yang pertama ini poin-poin berikut ini. Poin yang pertama, maka dai yang mana saja, atau kita katakan ustadz yang mana saja, yang mereka bermaksud menyeru orang kepada Islam, yang mereka bermaksud untuk menyeru manusia kepada Allah Ta'ala, walam yubayyin hadal asla wala yu'alliman nas bihadzal asli bahwa fil haqiqati lam yad'u ilal islam. Maka dalam poin yang pertama ini, dai yang mana saja atau ustadz yang mana saja dalam bahasa kita yang dia bermaksud menyeru orang kepada Islam, tidak menjelaskan poin ini, dan tidak mengajar manusia dengan kalimatul ikhlas, tidak mengajarkan manusia tauhid, dan tidak mengajarkan manusia dengan makna la ilaha illallah, maka sesungguhnya dia tidak menyeru kepada Islam yang sesungguhnya. Kenapa? Sebab pokok Islam dan apa-apa yang diajarkan oleh para rasul, maka kalimat yang satu ini yaitu kalimatut tauhid. Waqad qala Allah Ta'ala kana an-nasu ummatan wahidah ay ala millati wahidah ala millati tauhid ay ala kalimati la ilaha illallah. Sebab Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa umat ini berada dalam umat yang satu, yang dimaksud berada dalam agama yang satu, berada di atas kalimat yang satu, itu dalam kalimat la ilaha illallah. Lalu mereka menyimpang, lalu mereka tergelincir dari kalimat ini dengan munculnya kesyirikan. Qala Allah Ta'ala wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fadinullahi ta'ala wahid wa huwa dinut tauhid. Maka agama Allah adalah satu, itu agama tauhid. Dan Allah telah mengkisahkan tentang Ibrahim alaihissalam ketika mewasiatkan kepada anaknya. Demikian juga Ya'qub kepada anaknya. Wa qala Allah ta'ala, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayat ini ketika Allah telah bertanya kepada kita, tidaklah kamu memperhatikan ketika sakratul maut telah datang kepada Ya'qub, lalu beliau berkata kepada anak dan cucunya, apa yang kalian akan sembah setelah aku meninggal? Maka anak-anaknya mengatakan, aku akan menyembah Tuhanmu, sembahanmu, dan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kaum muslimin, ketika ada orang berbicara Islam dan ketika ada orang mendakwahkan Islam, lalu dia tidak membahas poin ini, lalu dia melalaikan poin ini dan tidak mengajarkan poin yang pertama ini, maka sesungguhnya dia tidak menyeru kepada hakikat Islam, tidak menyeru kepada hakikat iman, tidak menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan landasan yang sangat besar yang seorang muslim akan mengetahui mana dakwah hak, mana dakwah yang batil. Yang kedua, dalam pokok ini bisa kita menyimpulkan bahwa dakwah yang mana saja yang tidak berpijak kepada tauhid, yang tidak diawali dengan penjelasan tauhid, yang tidak membahas poin ini dan menancapkan pondasi ini pada hati kaum muslimin, fahiya da'watun munharifah, fahiya da'watun batilah. Wa kullu da'wah yatakhallab an hadal asr fahiya tuhalifu ma kana alaihi al-anbiya war rusul. Setiap dakwah yang tidak dibangun di atas landasan ini, maka dipastikan bahwasanya dakwah itu dakwah yang menyimpang. Dakwah itu adalah dakwah yang batil. Dakwah yang tidak dilandasi dengan tauhid. Dakwah yang tidak menjelaskan tauhid dan lawannya itu syirik, maka dakwah itu adalah dakwah yang batil. Dakwah itu adalah dakwah yang menyimpang, yaitu dakwah yang menyelisih apa yang telah ditempuh oleh para nabi, dakwah yang telah ditempuh oleh para rasul dan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Li'anna Allah ta'ala yaqul walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa qala Allah ta'ala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwa para rasul, bahwa para nabi, mereka memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Mereka memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Nuh alaihi salam Ibrahim alaihissalam, Yusuf alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi mereka memulai dakwahnya adalah dengan dakwah tauhid. Maka dalam kaidah yang pertama ini, seorang thalabul ilmi, seorang muslim bisa melihat, apabila melihat sekelompok orang berdakwah ataupun melihat orang yang menamakan dakwah Islam tetapi tidak menjelaskan dan tidak mengajarkan dan tidak memulai dengan tauhid dan tidak menjadikan pokoknya kalimat tauhid, maka ini dipastikan dakwah yang menyimpang, dakwah yang batil. Sebagaimana tadi telah dijelaskan di dalam banyak ayat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga dari usul yang pertama ini. Para ulama mengatakan al-Islam wal iman kasyajarah. Al-iman wal Islam kalbina atau kalbunyan. Para ulama telah menjelaskan berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah bahwa iman Islam adalah bagaikan sebuah pohon. Iman atau Islam adalah bagaikan sebuah bangunan. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam surat Ibrahim, telah dikatakan tentang hakikat iman Islam, yaitu kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang bagus, yang rindang. Maka dimaksudkan di dalam hal ini bahwa ketika kita memahami tentang Islam ini dan tentang hakikat iman yang dikatakan oleh para ulama, al-imanu qawlun wa amalun, aqala ba'duhum al-imanu qawlun amalun wa niyatun. Di mana iman adalah ucapan dan perbuatan. Iman adalah ucapan, perbuatan dan niat. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Wa qala sul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala al-iman ibaratun an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Tsumma dzakara qawluhu taala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinal birra man amana billahi ila akhiril ayah. Di mana iman digambarkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya adalah ibarah an fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Di mana iman adalah gambaran dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Ta'ala. Dan pokok iman ini adalah kalimatul la ilaha illallah. Dan landasan iman ini adalah la ilaha illallah. Landasan iman ini adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dan dalam pembahasan yang ketiga ini ada dua sisi yang harus kita bahas. Kenapa ahli sunnah membahas pokok yang pertama menjadi landasan yang sangat utama, bahkan dikatakan ini adalah merupakan pokok-pokoknya. Kita lihat dua sisi dalam pembahasan poin yang ketiga ini. Kalimat la ilaha illallah digambarkan oleh Allah Ta'ala bagaikan pangkal dari sebuah pohon, yang mana pada pohon itu memiliki daun yang rindang, kemudian memiliki cabang yang banyak, cabang yang menjulang tinggi, dan memiliki buah yang lebat. Fahadihi ibaratul iman, maka ini adalah gambaran iman. Maka dalam poin yang pertama ini, bahwa iman yang hakiki, iman yang benar adalah yang dibangun dari kalimat la ilaha illallah. Di mana kalimat la ilaha illallah ini adalah merupakan sebuah motivator. Keikhlasan yang ada di dalam hati, keimanan yang ada dalam hati adalah merupakan motivator. Dia adalah merupakan motivasi terhadap seluruh pergerakan anggota badan kita. Sebab orang yang memiliki landasan iman, maka seluruh anggota badannya, dia akan memiliki pengaruh dari keimanan yang ada di dalam hatinya. Sebab dikatakan al-iman, di mana iman yang ada dalam hati ini mesti menjadikan apa? Husnul intihai fil lisan. Di mana keimanan ini akan memberikan satu dorongan dan menjadikan sebab baiknya lisan seseorang. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka berkatalah dengan perkataan yang benar atau diam. Fal mu'minul kamil, fal muwahhidul kamil, maka orang yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna dan dia memiliki iman yang sempurna, maka dia tidak akan berkata kecuali dengan kalimat yang benar, kecuali dengan kalimat yang jujur, kecuali dengan kalimatul haq. Fala yataharraq lisanuhu illa bikalimatil haq, wala yataharraqu syafatahu illa bikalimatil haq. Maka orang yang beriman dengan iman yang benar, yang dilandasi dengan tauhid, yang dilandasi dengan keimanan yang benar, maka lidahnya tidak akan berbicara kecuali kalimat yang hak. Wa hadzal iman aidun yantahi ilal ainain. Maka demikian juga bahwa orang yang iman yang benar akan sampai kepada kedua matanya, di mana matanya adalah mewarisi keimanan yang ada di dalam hatinya, di mana kedua matanya tidak memandang kepada sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, di mana matanya senantiasa terbuka kepada setiap kebaikan, mudah kepada setiap kebaikan, di mana keimanan yang benar akan sampai kepada kedua telinganya, akan sampai kepada dua tangannya, akan sampai kepada dua kakinya, akan sampai kepada perutnya. Ini adalah gambaran iman. Oleh sebab itu, orang yang berbicara tentang masalah pemberantasan kedoliman, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya tidak akan bisa kita menciptakan dan mengarahkan kaum muslimin kepada hakikat keadilan sehingga tegak pada kaum muslimin adalah tauhid. Oleh sebab itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, anna jima'al hasanatil adlu wa jima'as sayyiati adzulmu. Beliau mengatakan sesungguhnya pokok kebaikan adalah keadilan dan sesungguhnya pokok keburukan adalah kedzaliman. Dan beliau mengatakan pokok keadilan tauhid dan pokok kedzaliman adalah syirik. Maka seorang mukmin tidak akan mampu menghilangkan kedoliman dari lidahnya, tidak akan mampu menghilangkan kedoliman dari matanya, kedoliman dari kedua telinganya, kedoliman dari kedua tangannya, kedoliman dari kedua kakinya, kedoliman yang berkaitan dengan perutnya, sebelum dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Al-khudu'u lillah, al-istislamu lillah, sebelum dia tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, sebelum Allah ta'ala menurunkan pengharaman khamar, sebelum Allah ta'ala menurunkan pengharaman zina, dan sebelum Allah ta'ala mengharamkan pengharaman bagi pengharaman, maka Nabi SAW mengajarkan dulu tauhid, mengajarkan hakikat iman, mengajarkan hakikat manusia diciptakan oleh Allah, dimiliki oleh Allah, istislam kepada Allah. Nabi SAW mengajarkan poin yang pertama ini. Sisi yang kedua yang harus kita paham dalam poin ini, jika kita melihat dan memandang bahwasanya Islam adalah amal, iman adalah amal, Islam adalah kebaikan, Islam adalah khair, maka wajib dipahami, barang siapa yang mengajak manusia kepada kebaikan, barang siapa yang mengajak manusia kepada perkara-perkara kebaikan, mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka ingat dalam poin ini, barang siapa yang mengajarkan kebaikan tetapi dia tidak mengajarkan tauhid, tetapi dia tidak menjelaskan apa-apa yang bertentangan dengan tauhid yaitu syirik, maka sesungguhnya dia adalah mengajarkan kebaikan tetapi dia tidak menjelaskan tentang sebab kebaikan itu akan diterima. Kenapa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab kebaikan yang dianggap oleh Islam itu banyak dilakukan hatta oleh orang-orang kufar Quraisy. Dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah, bahkan dilakukan oleh sebagian orang kafir. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang didakwahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan berbagai kebaikan. Tidaklah kita paham dan mengetahui bahwasanya Lata, sejarah membuktikan dia adalah seseorang yang suka menyediakan makanan untuk orang haji. Bukankah ini adalah sebuah kebaikan? Bukankah orang-orang kufar Quraisy mereka juga bisa memerdekakan cahaya, memerdekakan hamba? Itqu raqabah, mereka biasa memerdekakan hamba. Bukankah orang-orang kufar Quraisy juga memiliki sifat silaturahim? Mereka menjaga keturunan dan silaturahim. Bukankah kita mengetahui bangsa Arab memiliki sifat al-karam wal-jawad? Mereka memiliki sifat dermawan. Bahkan kita mengetahui bahwa orang-orang kufar Quraisy yahujun wa yasumun wa yusallun. Bahkan orang-orang kufar Quraisy mereka adalah biasa menunaikan haji, mereka bertawaf di Baitullah. Mereka menunaikan saum. Mereka ta'abud. Tetapi apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka? Hanya satu landasan yang menyebabkan mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mereka tidak mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah taala. Oleh sebab itu, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hakim Ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu. Dia datang dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu saya melakukan birrul walidain, dulu aku suka membantu orang, dulu aku memerdekakan hamba. Lalu dia mengatakan, apakah kebaikan yang dulu setelah aku masuk Islam akan ditulis? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslabta. Dalam hadis ini memberikan dua faidah yang sangat agung. Ketika Al-Hakam Ibnu Hasyim bertanya kepada Nabi, aku dulu melakukan banyak kebaikan, apakah setelah aku masuk Islam akan ditulis kebaikan itu? Aslamta ala ma aslabta. Maka Nabi SAW menjawab bahwa seluruh kebaikan yang kamu kerjakan dulu setelah kamu masuk Islam maka akan dihitung. Tetapi apa-apa yang kamu lakukan dari berbagai bentuk keburukan dulu maka terhapus dengan Islam. Maka sini memberikan dua faidah. Faidah yang pertama, bahwa kebaikan yang dulu itu tidak diterima kecuali setelah ada kalimat Islam. Menunjukkan hal ini, setiap kebaikan yang tidak di atas tauhid, yang tidak dibangun di atas tauhid, maka ini adalah habaan mansura. Ini adalah bagaikan debu-debu yang mengepul. Jadi artinya apa? Kalau seorang dai sekarang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan sholat, mengajarkan saum, mengajarkan jihad, mengajarkan menunaikan haji, tapi tidak diajarkan tauhid, tapi tidak dibersihkan kaum muslimin dari kesyirikan, maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kebaikan yang dia perbuat itu adalah bagaikan debu-debu yang mengepul, tidak akan diterima di sisi Allah taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku memerangi manusia agar mereka mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah taala. Maka ini ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang sangat agung. Faedah yang kedua dalam hadis ini, maka ini menunjukkan si'atu rahmatullahi wa fadlihi. Di sini menunjukkan keluasan rahmat Allah dan karunia-Nya. Sebab Allah taala menerima kebaikan setelah masuk Islam yang dilakukan ketika di zaman kekafiran, dan Allah taala menghapus dengan Islam ini setiap keburukan. Maka ini adalah merupakan karunia dan keluasan rahmat Allah taala kepada hamba-Nya. Maka dengan tiga sebab ini yang merupakan sebab yang pokok bahwa dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah menjadikan dakwah yang pertama atau melandaskan dakwahnya adalah kepada tauhid. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa qa'il, bagaimana kalau ada orang bertanya, kenapa kita sibuk dengan dakwah tauhid? Bukankah bangsa Indonesia 95% adalah muslim? Bukankah kita mendapatkan negara-negara Islam di dunia ini? Maka kita akan jelaskan terhadap iskal ini, terhadap subhat atau pertanyaan ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tidak akan bertanya dengan pertanyaan ini kecuali karena ketidaktahuan kepada kenyataan yang ada. Kenyataan yang pertama, bahwa penduduk dunia, orang mengatakan hari ini adalah 6 miliar. 5 miliarnya adalah orang kafir dan 1 miliarnya adalah orang muslim. Maka berarti dakwah tauhid bagi kaum muslimin di dalam memerangi manusia di muka bumi ini yang mereka kafir dan musyrik adalah 1:5. Maka di sini menunjukkan bahwa dakwah tauhid tetap merupakan dakwah yang pokok dan utama dalam mendakwahi manusia di muka bumi ini. Yang kedua, bahwa kita menjawab dari orang-orang yang menisbatkan kepada Islam ataupun yang berKTP Islam, maka sesungguhnya kita mendapatkan bahwa sebagian mereka belum paham tentang makna la ilaha illallah. Sebab para ulama telah mengatakan manusia kepada kalimat la ilaha illallah ada empat kelompok. Jadi manusia terhadap kalimat la ilaha illallah ada empat kelompok. Kelompok yang pertama yang mengingkari lafadznya dan mengingkari dengan hatinya. Mengingkari untuk melafadzkannya, mengingkari dalam hatinya. Maka mereka adalah orang kafir yang zahir, mereka adalah kekal di neraka. Kelompok yang kedua adalah orang yang menerima dalam lisannya, tetapi mereka tidak menerima dalam hatinya. Maka mereka adalah orang-orang munafik. Fahum bidarkil asfali minan nar. Maka mereka berada dalam jurang neraka. Kelompok yang ketiga, man takalama bihadihil kalimah walam ya'rif bima'naha walam ya'mal bimuktadaha bal qad amila bima yunakidu hadihil kalimah. Kelompok yang ketiga, bahwa kita menyaksikan dari orang-orang dengan kalimat ini, ada orang yang mengucapkan kalimat ini tetapi ia tidak paham maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Dan dia tidak mengamalkan konsekuensinya. Bahkan sebagian orang yang mengucapkan kalimat ini, maka dia mengamalkan yang bertentangan dengan makna kalimat ini. Bagaimana kedudukan orang ini? Ingat kedudukan orang ini, bahwa para ulama mengatakan seandainya dia mengatakan dengan 1000 kalimat, dengan 1000 kali mengucapkan kalimat ini, falam yanfa lahu, maka tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang mengatakannya. Ketika orang tidak paham kepada maknanya, ketika orang tidak menunaikan konsekuensinya, di mana konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, mesti digabungkan dua perkara. Ikhlasul ubudiyati lillah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat hanya untuk Allah, saum hanya kepada Allah, haji hanya kepada Allah, berdoa, beristighosah, bertawakal, bernadar, menyembelih hanya kepada Allah Ta'ala. Dan konsekuensi yang kedua, yaitu apa? Bahwa kita wajib mengingkari, wajib mengkupuri, wajib berlepas diri, wajib membenci kepada setiap yang disembah selain Allah Ta'ala. Idh qala Allah Ta'ala, faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Maka orang yang mengatakan kalimat ini tetapi tidak mengingkari sesembahan yang disembah selain Allah, tidak mengingkari taghut, tidak mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka tidak bermanfaat kalimat ini. Wajib berkumpul dua perkara, dan ini wajib dipahamkan kepada kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Tidak akan kamu dapatkan orang-orang yang mereka mengatakan beriman kepada Allah dan kepada yaumul akhir, lalu dia adalah apa? Mencintai, berloyalitas kepada orang-orang yang mereka membantah Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Maka mesti barok, baru iman kita diakui. Ini konsekuensinya. Kita dapatkan pada malam Asyura umpamanya, orang-orang mereka menendangkan kalimat la ilaha illallah, tetapi setelah itu mereka memberikan sesajen untuk Nyi Roro Kidul. Sebagian di antara mereka menendangkan kalimat ini, lalu setelah itu mereka bertabaruk dengan keris, bertabaruk dengan penghuni gunung. Bahkan lebih naasnya, pada malam Asyura sebagian kaum muslimin mereka tabaruk dengan barongsai. Ini menunjukkan bagaimana kaum muslimin, ikhwatu iman rahimakumullah. Usul yang pertama, dan yang keempat, hanya satu yang akan selamat, yakni man takalama bihadhil kalimah arifan bimaknaha, amilan bimuktadaha, da'ian ilaiha. Maka orang yang akan bermanfaat ketika ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pertama dia mengetahui maknanya, kedua dia mengamalkan konsekuensinya, ketiga dia mendakwahkan kalimat ini. Idh qala Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani. Ini hakikat tauhid. Insyaallah yang lainnya lebih pendek karena ini asal yang pertama yang harus dipahami. Landasan yang pertama. Maka ini berkaitan dengan tauhid. Kemudian kenyataan yang wajib kita pahami juga, bahwa para ahli mengatakan kesyirikan hari ini ada lebih dahsyat ditimbang kesyirikan di zaman dulu dari beberapa sisi. Jadi kenapa? Sesungguhnya dakwah kepada tauhid hari ini sesungguhnya harus lebih gencar. Kenapa? Sebab kesyirikan yang menimpa kepada umat ini hari ini lebih dahsyat ketimbang apa yang menimpa kepada umat sebelum kita. Dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, bahwa orang-orang dulu tidak bertawasul, tidak beristighosah, tidak mendatangi kuburan-kuburan kecuali kuburan orang soleh. Kita lihat di dalam sejarah Nabi Nuh, Wadan, Wasuwaan, Wayaungko, Wanasro, itu lima orang soleh dikenal pada zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal Lata Uzamanat dan tiga yang lainnya. Maka dikatakan berdasarkan ahli sejarah mereka semuanya adalah gambaran orang soleh. Tetapi orang musyrik hari ini, bahkan ini tentunya orang yang berKTP Islam, kita dapatkan bahwa mereka bertabaruk mendatangi kuburan, kuburan orang yang fasik. Maaf, ada seorang penyanyi terkenal, Ariat Kasiat, yang biasa mempertontonkan auratnya, lalu mati, kuburannya didewakan, didatangi. Apa? Banyak orang yang pingin jadi artis seperti dia. Ada seorang pencuri terkenal, pokoknya terkenal tidak pernah tertangkap oleh polisi, mati. Setiap orang yang memiliki karakter dan sifat seperti itu didatangi kuburannya, mendatangi kuburannya. Bahkan naas lebih dari itu, ada seorang wanita pezina terkenal, pezina laku, mati, kuburannya diagungkan, didatangi kuburannya. Ini kenyataan, bukan berita bohong. Bahkan lihat orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah lebih naas ketimbang orang-orang Kufar Quraisy. Kenapa? Mereka mendatangi kuburan Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi pembunuh Umar. Mereka bertabaruk dengan Abu Lu'lu'ah, seorang pembunuh Umar ibn Khattab. Bahkan mereka menamakan Abu Lu'lu'ah wali Allah karena pembunuh khalifah yang telah menggasab Ali, kata mereka. Lihat kesyirikan hari ini. Maka berarti para da'i, para du'at dan seluruh kaum muslimin harus mengarahkan pandangannya kepada poin ini. Kenapa? Karena kesyirikan adalah dasar hari ini. Yang kedua, orang-orang kufar Quraisy mereka tidak menyekutukan Allah kecuali dalam keadaan tenang. Ketika mereka ditimpa musibah, da'ullah mukhlisina lahuddin, maka mereka itu adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi musyrikin hari ini, orang-orang yang menyekutukan Allah pada hari ini, baik dalam keadaan ditimpa kepailitan, ditimpa musibah, yang mereka datangi adalah kuburan. Yang mereka datangi adalah jin. Yang mereka datangi adalah syaitan, bukan kepada Allah Ta'ala. Tetapi kufar Quraisy, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah ketika mereka ditimpa musibah. Yang ketiga, bahwa orang-orang kufar Quraisy meyakini apa-apa yang mereka sembah tidak memiliki rububiyah, tidak menciptakan, tidak memberikan rizki, tidak memberikan apa-apa. Mereka hanya bertawasul kepada Allah Ta'ala. Tetapi orang-orang yang menyekutukan Allah hari ini, seperti maafnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang baik. Tetapi yang jadi masalah adalah orang-orang yang berlebihan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani katanya adalah apa? Pernah merebut nyawa dari malaikat. Dimana satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani akan dicabut nyawa oleh malaikat. Maka berantemlah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan malaikat. Lalu dikejar malaikat. Maka direbutlah kantong nyawa. Maka bertebarlah dan hidup setiap orang yang diambil nyawanya pada hari itu. Nah, orang-orang kufar Quraisy tidak pernah meyakini seperti itu. Kepada siapa? Kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat. Mereka tidak memiliki keyakinan seperti itu. Oleh sebab itu mereka mengatakan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami meyakini, kata mereka, bahwa berhala-berhala ini, bahwa orang-orang soleh ini hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah saja. Tetapi hari ini gimana? Mereka meyakini bahwa yang disembah itu memberikan manfaat dan madarat. Maka kalau dulu syirik adalah berkaitan dengan uluhiyah, kalau sekarang berkaitan dengan rububiyah, berkaitan dengan uluhiyah. Maka ini diantara kesyirikan hari ini yang menimpa kepada umat ini. Poin yang terakhir yang saya bisa jelaskan dalam poin yang pertama ini, bahwa usul yang pertama ini, walaupun mu'alib menjelaskan tentang tauhid, tetapi wallahu alam saya ingin menambahkan sesuatu yang disebutkan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala. Dalam poin yang pertama ini, tidak boleh orang yang mengklaim sunni, orang yang mengklaim salafi, antum atau saya, tetapi akidahnya menyelisihi akidah salafus saleh. Orang yang mengklaim muslim, orang yang mengklaim mukmin, itu tidak boleh bahwa akidahnya menyelisihi akidah salafus saleh. Maka saya pernah menyampaikan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri, As-sunnatu asyaratun. Faman kuna fihi faqad istaqmala sunnah, wa man taraka syai'an minha faqad taraka sunnah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam landasan yang pertama ini, dalam poin yang pertama ini, saya ingin menyampaikan bahwa antum sebagai thalabul ilmi, kita sebagai thalabul ilmi, sebagai para pencari ilmu, maka pengakuan kita sebagai sunni, pengakuan kita sebagai salafi, atau kita sebagai muslim, sebagai mukmin, maka mesti poin yang pertama dan utama menimbang akidah kita. Apakah akidah kita telah sama dengan akidah salafus saleh? Apakah keyakinan kita telah sama dengan keyakinan salafus saleh? Sebab para ulama telah mengatakan dan menjelaskan tentang pokok-pokok akidah salafus saleh yang merupakan pembeda dengan akidah yang lainnya. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, al-aslu tsani, asal yang kedua, beliau mengatakan at-tariqu wahid, bahwa jalan adalah satu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, setiap di antara kita mesti menginginkan kebahagiaan dan menginginkan kenikmatan dan menginginkan petunjuk. Bahkan tidak ada di muka bumi ini sehingga orang kafir yang tidak menginginkan kebahagiaan dan ketentraman. Tetapi wajib dipahami oleh kita sebagaimana ungkapan seorang syair, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri alal yabis. Dalam ungkapan seorang syair ini mengatakan, tarjun najata, engkau menginginkan kebahagiaan. Walam tasluk masalikaha, namun sayang kamu tidak menempuh jalan-jalannya. Ketahui, kata seorang syair ini, sesungguhnya bahtera, sesungguhnya perahu tidak bisa berlayar di daratan. Maksudnya apa? Apabila orang menginginkan kebahagiaan, kenikmatan, maka pahamilah jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Maka dalam landasan yang kedua ini dimaksudkan ketika berkaitan dengan dakwah, bahwa jika kita ingin menyelamatkan umat, ingin membimbing manusia kepada hidayah, ingin menciptakan kenikmatan bagi umat ini, maka jalan yang manakah yang harus dijelaskan kepada umat ini? Maka dalam poin ini mualif mengatakan bahwa yang akan mengantarkan kita kepada Allah hanya satu. Jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan adalah satu. Apa yang dimaksud oleh mualif? Al-Islam wa sunnah. Jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah adalah satu. Wahiyya sunnah, wahiyyal Islam. Dia adalah Islam, dia adalah sunnah. Kenapa? Islam dengan sunnah mesti digandengkan. Sebab al-Islamu sahih ya sunnah. Sebab Islam yang benar dia adalah sunnah. Yaitu sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Undur ila qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu man ya'ish minkum fasayra ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, barang siapa yang hidup setelahku maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, pegang teguhlah, komitmenlah, genggamlah sunnahku dan sunnah para sahabatku, sunnah khulafai ar-rasyidin. Gigitlah dengan gerahamu. Maka menunjukkan dalam hadis yang mulia ini bahwa jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan kenikmatan adalah Islam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam beberapa kitabnya. Faqala i'lam anna nikmatan nikmatul mutlaqah wa nikmatul muqayyadah. Di mana Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ketahuilah bahwa nikmat itu ada dua. Ada nikmah mutlaqah abadiyah, nikmat yang abadi, nikmat yang langgeng, ada nikmat muqayyadah, nikmat yang terbatas. Kata beliau, adapun nikmat yang terbatas adalah nikmatus sihah, nikmatul mal, nikmatul manzilati dunya. Adapun nikmat yang terbatas adalah nikmat harta, nikmat sehat, nikmat kedudukan dunia. Maka ini terbatas. Adapun nikmat yang abadi, nikmat yang langgeng, nikmat yang senantiasa akan didapatkan oleh kita adalah nikmatul Islam, nikmatus sunnah. Qala Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Nikmat adalah satu, nikmat Islam, nikmat sunnah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ini ahlu sunnah, dengan ini dakwah salafiyah, maka untuk menciptakan kenikmatan di dunia ini dan untuk menciptakan kedamaian di muka bumi ini, maka mereka menjelaskan hakikatul Islam wa hakikatul sunnah. Fahadih nikmah azimah. Itu dengan nikmat sunnah. Maka dengan cara mengembalikan manusia kepada Islam, dengan cara mengembalikan manusia kepada sunnah, jalan kepada Allah adalah satu, tidak banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran, dan Allah taala telah menjelaskan kepada kita, wa anna hadza sirati mustaqima. Jalan yang akan menghantarkan kita kepada Allah adalah satu. Jalan yang akan mengantarkan kita kepada nikmat adalah satu, yaitu Islam, sunnah. Islam dan sunnah. Ulidzalika qala ulamauna salafus saleh, ittiba'u sunnati najatun. Mengikuti sunnah adalah jalan keselamatan. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, jadi berkata sebagian mereka sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, as-sunnatu kasafinatin nuh, paman rokibah naja, wa man takhallafa anha ghoriqa wa hawa aw halaka. Di mana para ulama mengatakan sunnah adalah bagaikan bahteranya Nabi Nuh. Siapa yang berada di atas sunnah, siapa yang berjalan di atas sunnah, maka dia akan selamat. Seperti orang-orang yang ketika di zaman Nabi Nuh, ketika ada air bah, ketika ada banjir, maka mereka tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke bahteranya Nabi Nuh. Maka ketika muncul fitnah bid'ah, fitnah kesesatan, terjadi munculnya syubhat, kesesatan di tengah-tengah umat ini, maka tidak ada yang akan menyelamatkan kita, maka tidak akan yang ada menjaga kita dari setiap penyimpangan, dari setiap kesesatan, illa bittiba'i sunnatin nabi, kecuali kalau kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam poin ini ada beberapa pelajaran yang wajib dipahami oleh kita. Poin yang pertama, landasan yang kedua ini sebagai bantahan kepada pendapat yang pertama adalah takribu bainal adyan. Yaitu menyamakan seluruh agama. Bahwa dengan agama yang mana saja, maka akan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah. Fahada qaulul kufri, maka sesungguhnya ini adalah merupakan ucapan kekufuran. Barang siapa yang mengatakan dengan jalan yang mana saja, dengan keyakinan yang mana saja, dengan agama yang mana saja, bisa mendapatkan kenikmatan di sisi Allah, maka sesungguhnya dia telah mengucapkan ucapan kekufuran. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, inna dina indallahil islam, wa may yabtagi ghayral islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani mendengar aku lalu mereka tidak beriman kepadaku kecuali dia adalah sebagai penghuni neraka. Maka landasan yang kedua ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak boleh meyakini tentang semua agama adalah benar. Yang benar adalah Islam. Yang akan mengantarkan kita kepada Allah hanya satu. Yang akan mengantarkan kita kepada kenikmatan adalah satu, yaitu Islam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdub, al maghdub humul yahud, abdalun humul nasara. Yang kedua, kaidah yang kedua ini dalam landasan yang kedua mengatakan bahwa ahli sunnah bahwa dakwah salafiyah mengatakan jalan yang akan mengantarkan kepada Allah adalah satu, yaitu sunnah. Adapun pirok-pirok yang lainnya, kelompok-kelompok yang lainnya selain ahlu sunnah, adapun pemikiran-pemikiran yang lainnya selain sunnah, maka itu adalah terancam dengan api neraka. Mereka adalah sesat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sataftariqu ummati ila 73 firqatan quluha finnari ila wahida. Qalu wa ma hiya alwahida ya Rasulullah? Qala ma ana ali alyawma wa ashabi wa fi riwayatin hiya aljamaah wa fi riwayatin hiya sawadul a'dham. Jadi seorang mukmin harus meyakini jalan yang benar hanyalah sunnah. Jalan yang benar adalah jalan yang ditempuh oleh Thaifah Mansurah. Jalan yang benar adalah jalan yang ditempuh oleh Firqatun Najiyah. Selainnya adalah batil. Selainnya adalah menyimpang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 terancam dengan api neraka, satu yang akan selamat. Wajib diyakini ini. Ini sebagai pemahaman kepada landasan ini. Artinya bahwa ahli sunnah tidak mengakui setiap yang menisbatkan kepada Islam, berarti diakui bahwasanya itu adalah benar. Tetapi ditimbang dengan sunnah. Oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimisri ma amantum bihi faqad ihtadau. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, menjelaskan kepada orang Yahudi, menjelaskan kepada orang Nasrani, menjelaskan kepada orang-orang munafik, menjelaskan kepada bangsa Parsi, menjelaskan kepada bangsa Rum, bahwa keimanan orang Yahudi, keimanan orang Nasrani, keimanan orang munafik, keimanan orang Parsi dan yang lainnya akan diakui apabila berimannya seperti berimannya para sahabat. Ridwanullahi Ta'ala alaihi. Maka di sini menunjukkan ihwatu iman rahimakum. Yang dia mengakui muslim, mengakui iman, mukmin, maka harus sejalan seperti apa yang saya tadi katakan. Akidahnya harus sesuai dengan akidah ahlu sunnah. Harus sesuai dengan akidah salafus saleh, karena jalan adalah satu. Maka dalam kaidah yang kedua ini bahwa ahli sunnah mesti nanti adanya tamyiz bainal haq wa bainal batil, takrib tafriq bainal haq wal batil. Sebab kita mengakui jalan adalah satu, Islam dan sunnah saja. Yang selain itu adalah sesat, yang selain itu adalah batil, yang selain itu adalah terancam dengan api neraka. Tetapi di dalam hal ini semuanya, bukan ketika kita mengatakan jalan yang satu adalah sunnah, jalan yang itu adalah Islam, lalu kita dianggap bahwa selain yang berbicara adalah bukan seperti itu. Tetapi termasuk yang berbicara dan kita yang sedang membahas, maka ditimbang dengan kaidah ini. Kaidah yang ketiga. Beliau mengatakan ittiba'ul kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Di antara yang merupakan pokok landasan ahli sunnah dan merupakan pokok dakwah ahli sunnah adalah menyeru umat ini kepada manhaj salafus saleh, kepada pemahaman salafus saleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya poin ini adalah poin yang perlu kita bahas dengan panjang. Tetapi saya ingin menjelaskan pokok-pokoknya saja dalam kesempatan yang mulia ini. Sebuah pertanyaan, kenapa kita mesti memahami Al-Quran dengan pemahaman salafus soleh? Dan terkadang mungkin, kenapa ada penamaan dengan salafi? Salafi, salafiyun, ahli sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang mempermasalahkan tentang penamaan salafi ataupun penamaan sunni, maka kita tafsir sebagai berikut. Kalau orang mengingkari dari penamaan salafi, yaitu pengingkaran bahwa beragama ini, bahwa mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini tidak perlu kepada asar salafus soleh, tidak perlu kepada bimbingan salafus soleh, tidak perlu kepada sanad dari salafus soleh. Ya, agama ini kita pahami bagaimana kita saja. Maka apabila pengingkaran ini didasarkan dengan latar belakang yang tadi, maka jelas ini adalah sesat. Jelas ini adalah batil. Apabila ada orang mengatakan pengingkaran terhadap penamaan dan penisbatan dengan salafi, dengan kalimat salafi, sebab penisbatan ini apa? Ana atamassuku bil kitabi wasunnah ala fahmi salafus saleh. Sebab kalimat salafi adalah merupakan kepanjangan dari orang mengatakan aku berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Lalu dia meringkasnya dengan kalimat salafi. Maka jika ada orang mengatakan kami memahami Quran, kami memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan isi Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu kepada sanad, tidak perlu kepada periwayatan dari salafus soleh, tidak perlu kepada pemahaman mereka, dan tidak perlu kepada bimbingan mereka, maka jelas ini adalah batil, jelas ini adalah menyimpang. Tetapi apabila orang mengingkari penamaan dengan penamaan salafi, disebabkan dia adalah menganggap tidak ada dalilnya, maka tentunya ini adalah lebih gampang dari poin yang pertama. Panahnu nu'allimuhum, maka kita ajarkan kepada mereka dalil bahwa penamaan dengan nama salafi ini ada landasannya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putrinya, yaitu Fatimah, id qala laha isbiri wattaqi fa inna ni'mas salaf ana laki. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada putrinya, bersabarlah engkau dan bertakwalah engkau, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati masa-masa sakratul maut dan menasihatkan kepada putrinya, maka beliau berkata, bertakwalah engkau wahai putriku, bersabarlah wahai putriku, karena sesungguhnya sebaik-baik pendahulu adalah aku. Maka hadis ini menunjukkan penisbatan, dan bolehnya kita menisbatkan. Dan demikian juga para ulama salafus saleh, yang saya tidak mungkin hari ini untuk menyebutkan satu persatu di mana para ulama salafus saleh menjelaskan tentang penamaan ini, salafi pulan ala salaf dan sebagainya. Tetapi tentunya ikhwatu iman rahimakumullah, bukan sekedar penamaan, bukan sekedar penisbatan. Tetapi yang perlu dipertanyakan lebih besar, kenapa kita memahami Al-Quran dan Sunnah mesti dengan pemahaman salafus soleh? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tiga alasan yang saya bisa jelaskan dalam kesempatan yang singkat ini. Kenapa kita mesti dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kembali kepada Salafus Saleh? Landasan yang pertama, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan syariat bagi hambanya ini dengan melalui wasitoh, yaitu melalui apa? Perantara. Perantara kepada para sahabat adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perantara dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah para sahabat. Tetapi sisi yang lain yang wajib dipahami dalam poin yang pertama ini, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjabarkan makna Al-Quran dan telah menjabarkan makna-makna hadis kepada para sahabat dengan sempurna. Oleh sebab itu para sahabat mengatakan, kami mempelajari makna Quran sebagaimana kami mempelajari makharijul hurufil Quran. Sebab jelas dalam ayat Al-Quran, litubayyana linnasi, agar engkau menjelaskan bagi manusia. Maka di antara tugas Nabi adalah menjelaskan makna ayat Al-Quran, menjelaskan tentang agama ini. Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perantara, wasitoh di antara kita. Maka mesti agama ini lewat mereka. Maka dipastikan pemahaman yang benar adalah pemahaman yang datang dari mereka. Maka setiap pemahaman yang tidak ada dari mereka, yang bukan dari mereka, maka ini adalah pemahaman yang batil, pemahaman yang menyimpang. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan pemahaman ini, telah menjelaskan agama ini dengan sempurna kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang pertama dan utama. Maka dinyatakan oleh para ulama, tidak ada perkara yang memerlukan penjelasan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya, dan pasti para sahabat akan menanyakan sesuatu yang menjadi iskal buat mereka. Maka tidak ada satu kalimat pun yang tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memerlukan penjelasan kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya. Ini wajib diyakini. Yang kedua, sebagai landasan yang utama, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji orang yang mentadaburi dan memahami Al-Quran. Dan Allah Ta'ala telah mencela bagi orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, tidak memahami isinya. Allah Ta'ala memuji liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Dan Allah Ta'ala mencela apala ta'qilun, apala yatadabbarul Quran, liqaumi la yafqahun. Nah, timbul pertanyaan, apakah mungkin para sahabat membaca Al-Quran dan membaca hadis lalu mereka tidak memahaminya? Lalu kita yang memahaminya, padahal Allah Ta'ala telah mencela orang yang tidak memahami Al-Quran, padahal Allah Ta'ala telah mencela orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, lalu kita mengklaim adalah orang yang paling tahu kepada Al-Quran dari para sahabat? Apakah mungkin Allah Ta'ala mengatakan kuntum khaira umat ukhrijat linnas? Apakah mungkin Allah Ta'ala mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata Apakah mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dengan mengatakan khairun nasi qarni? Apakah mungkin Allah taala memuji sahabat tatkala mereka tidak memahami isi Al-Qur'an? Tatkala mereka tidak memahami sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak mungkin. Maka ini dipastikan bahwa yang dipuji dengan Al-Qur'an ini, dipuji dengan hadis ini adalah orang-orang yang memahami Al-Qur'an ini. Maka para sahabat adalah orang-orang yang paling paham kepada Al-Qur'an. Landasan yang ketiga. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala telah mengatakan bahwa sumber orang itu menyimpang adalah kembali kepada dua. Orang menyimpang, orang sesat, landasannya ada dua, sebabnya ada dua. Yang paling pokok, yang pertama, imma seseorang itu tidak tahu dalil atau tidak memahami kedudukan dalil. Yang kedua, disebabkan dia tidak tahu cara memahami dalil. Atau menyimpang dalam manhaj memahami dalil. Jadi orang menyimpang, pertama imma dia berdalil bukan dengan dalil, seperti berdalil dengan akal, berdalil dengan mimpi, berdalil dengan hikayat, berdalil dengan penemuan di gua atau apa. Maka dia menyimpang. Kenapa? Sebab dia berdalil dengan bukan dengan dalil. Sebab dalil dalam agama ini Quran dan Sunnah. Yang kedua, ternyata orang kadang-kadang dalilnya benar, nasnya benar, tetapi cara memahami nas yang tidak benar. Nah, poin yang kedua ini, banyak orang yang menyimpang dalam memahami dalil dengan alasan tidak mengikuti manhaj salat di dalam memahami dalil. Tidak mengikuti para sahabat, tidak mengikuti para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di dalam memahami dalil. Udah sering saya sampaikan, contoh yang paling utama, kita lihat kepada yang telah ijma para ulama ini sesat, Khawarij. Yang mereka mengatakan setiap orang melakukan dosa besar kekal di neraka. Setiap orang yang melakukan dosa tidak akan dapat syafaat. Apa komentar para ulama? Apa komentar para sahabat? Maka mereka mengatakan di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, qaumun yantaliquna ila ayati nuzilat ala kufar fayunazziluha alal mu'minin. Di mana para sahabat mengatakan, kenapa mereka menyimpang? Salah satunya dikatakan oleh mereka karena mereka mengambil ayat-ayat yang diturunkan untuk orang kafir, karena mereka tidak paham bahwa ayat ini untuk orang kafir, lalu mereka alamatkan kepada orang-orang beriman. Jadi salah menyomot hadis atau nas atau dalil. Kita lihat orang Mu'tazilah ketika mengatakan Al-Qur'an makhluk, dan ketika mereka mengatakan perbuatan manusia bukan makhluk Allah, terjadi kontradiktif dalam hadis, paradok di dalam menggunakan dalil. Ketika mengatakan Al-Qur'an makhluk, pakai ayat Qur'an, Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah pencipta segala sesuatu, dan Qur'an sesuatu berarti makhluk. Lihat. Tetapi mereka mengatakan perbuatan makhluk bukan makhluk Allah, perbuatan makhluk diciptakan makhluk. Kenapa dia lupa terhadap ayat ini? Allahu khaliqu kulli syai'in. Ketika mereka berbicara Quran, lupa kepada ayat yang berbunyi ala lahul khalqu wal amru. maka Allah Ta'ala membedakan penciptaan dengan perintah. Karena perintahnya adalah merupakan dari kalamnya, berbeda dengan penciptaan. Tetapi ketika berbicara tentang perbuatan makhluk, mereka lupa kepada ayat yang menunjukkan perbuatan makhluk adalah makhluk Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mereka lupa. Lihat ya, mereka itu dalam berdalil tidak benar. Kenapa? Manhajnya. Mereka tidak benar di dalam cara memahami dalil. Kaidah dalam memahami dalil. Mereka tidak meniti kepada perjalanan salafus saleh. Perjalanan orang-orang yang terdahulu di dalam memahami apa? Dalil. Sesungguhnya apa? Itu telah sering dibahas oleh para ustaz, tetapi saya menyebutkan tiga pokok yang utama saja. Kenapa mesti kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh? Landasan yang keempatnya. Menempuh kejayaan dengan ilmu. Menempuh ketinggian dengan ilmu. Dalam poin yang keempat ini, saya ingin menyampaikan perkara yang merupakan koreksi yang sangat besar kepada kita, thalabul ilmi. Thalabul ilmi, sebelum saya kesini, saya dapat SMS dari salah seorang ikhwan. Ya, dia me-SMS saya dengan SMS-nya masih saya bisa baca. Tapi dalam SMS itu mengatakan kepada saya, tolong Ustaz, jangan membahas yang artinya jelimet, sulit gitu. Itu salah satu apa SMS-nya. Jadi apa ini akan menjauhkan kepada apa orang kepada dakwah. Sebenarnya saya menerima terhadap apa usulan ini. Tetapi saya perlu untuk mengeroksi dan untuk apa membahas perkara yang sangat mulia ini, bahwa kaum muslimin hari ini berkaitan dengan dai mencintai dua sisi tapi tidak mencintai yang satu sisi ini. Pertama, golibnya kaum muslimin senang kalau thalabul ilmi itu ya, kalau dalam pengajian itu imam menangis atau imam ketawa. Kenapa? Dai yang apabila ta'lim menangis atau apabila ta'lim ketawa digerak di apa? Dikagumi, digemari. Sebab kaum muslimin hari ini kepada ilmu ini sesungguhnya bukan pengin ilmu, tetapi sifatnya adalah rihlah jasadiyah, rihlah ruhiyah saja. Orang yang di kantornya telah capek gitu. Ya, barangkali datang ke masjid ini ada sedikit apa? Istirahat, roh. Ya, dengan usarnya ketawa, wah, merasa apa? Berbahagia. Atau dengan dia itu bergelimbangan dengan dosa di luar, maka dengan menangis dia merasakan ia telah mendapatkan segalanya tentang Islam ini. Jadi dia telah mendapat segalanya tentang apa? Tentang Islam ini. Ya, saya tidak mengingkari ketawa dan menangis ya, sebab kedua-duanya adalah merupakan kenikmatan kita. Dan orang yang tidak pernah ketawa dengan menangis ya orangnya tidak sehat ya. Ya, ketika ditimpa musibah tidak apa? Tidak menangis ya kurang sehat. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah poin yang harus dirubah dalam diri kaum muslimin. Ya, lihat kaum muslimin kepada ilmu ini barangkali sifatnya seremonial saja. Kalau anak lahir, baru datang ke kiai ditanya pingin doa. Maaf ya, sebagiannya 7 bulan baru undang kiai. Selamatan rumah, pernikahan. Selain itu tidak ada lagi ilmu. kaum muslimin hari ini tidak ada lagi ilmu. Jadi ilmu itu kalau ketemu melahirkan 7 bulanan atau apa? Ya, bersyukur untuk rumah telah selesai atau mungkin lulus dan sebagainya dan sebagainya sebagainya bagi sebagian apa? Kaum muslimin. Saya tidak mengatakan bahwa perayaan 7 bulan apa 7 bulan ada, tetapi ini yang saya maksud adalah orang ketemu dengan ilmu atau dengan apa? Dengan ulama itu sifatnya seremonial, bukan sesuatu yang dicari oleh kaum muslimin. Nah, padahal kita lihat Al-Quran dan Sunnah berkataan para ulama bahwa ketinggian derajat kaum muslimin akan dicapai dengan ilmu. Al-Quran menyatakan, saya akan menyampaikan ilmu dari 2 sisi. Sisi yang pertama, bahwa Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat Al-Quran ada 4 sebab manusia akan diangkat derajatnya. Pertama dengan sebab iman. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan seterusnya. Yang kedua dengan sebab amal soleh. Lihat dalam surat yang ke-17. Maaf, bukan surat 17 apa? Surat Toha ayat 75. Surat yang ke-20. Yang ketiga adalah dengan sebab jihad. Ini lihat dalam surat An-Nisa dari ayat 90 dan setelahnya. Dan yang keempat adalah dengan sebab ilmu. Kita lihat dalam surat yang ke-58 Al-Mujadilah ayat ke-11. Nah, di dalam ayat-ayat ini Allah telah menyebutkan sebab orang itu akan diangkat derajatnya. Keimanan, amal soleh, jihad, ilmu. Tetapi Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seluruhnya adalah kembali kepada ilmu. Artinya apa? Iman yang sahih, iman yang benar adalah yang berlandaskan ilmu. Amal yang benar adalah amal yang berlandaskan ilmu. Dan yang ketiga, jihad yang benar adalah jihad yang berlandaskan ilmu. Maka ilmu sebagai landasan utama dan pertama. Di mana dakwah salafiyah ini dakwah yang menyeru orang kepada ilmu. Dakwah yang menyeru orang kepada argumentasi, kepada hujah, bukan taklid. Oleh sebab itu, ya bagi antum pun nanti harus bertingkat ya ilmu ini. Ya kalau ditanya kenapa? Oh, kata Ustaz Diroja, jangan ya, nanti lagi, jangan begitu. Ya, dalilnya ini, hujahnya ini, meningkat kita menjadi thalibul ilmi. Ilmunya harus meningkat, sebab ketinggian derajat dengan ilmu. Allah Ta'ala mengkisahkan tentang 2 nabi, ya, sebelum nabi kita, yaitu Nabi Yusuf dan Nabi Ibrahim. Dan Allah sama-sama mengatakan dengan kalimat yang sama, narfa'u darajati man nasya. Qala Imam Malik aibil ilmi nafi. Kami angkat derajat yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, kata Imam Malik, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Ibrahim alaihissalam diangkat derajatnya dengan sebab mengalahkan hujah orang kafir. Sedangkan Nabi Yusuf diangkat derajatnya dari sisi siasah. Ilmu dalam apa? Dalam siasah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka dalam poin yang pertama ini kita paham bahwa Allah Ta'ala mengatakan akan mengangkat derajat manusia dengan 4 sebab. Keimanan, amal soleh, jihad dan ilmu. Tetapi kita meyakini bahwa iman yang benar, amal soleh yang benar, jihad yang benar, tatkala dilandasi dengan ilmu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Maka kebaikan umat ini ditinjau dari sejauh mana kaum muslimin ini perhatiannya kepada ilmu. Ya, maka ya kalau nanti bahwa antum semua ngaji itu tidak terbatas ikut dalam apa? Dalam kajian-kajian seperti ini. Ya, bedah buku. Sebab apa? Kalau bedah buku terkadang, ya maaf, orang-orang yang mengadakan bedah buku terkadang apa? Keinginannya sesuai dengan apa? Dengan pasaran. Dengan apa? Dengan apa-apa yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, di masyarakat. Tetapi apa? Sesungguhnya kita masih dangkal pemahaman tentang akidah, dangkal pemahaman tentang tauhid, dangkal tentang pemahaman ibadah, tentang akhlak dan sebagainya. Sedikit ya, kita dapatkan rajin umpamanya taklim, kita mulai daripada usulul salasa, kasbus syubhat, qaidul arba, kitab tauhid, kitab wasitiyah, lumatul itiqad dipelajari ya, di masjid-masjid, dipelajari di majelis-majelis. Bahkan fitnah kepada thalabul ilmi ya, hari ini ya punya antum merasa cukup kalau telah ngaji ikut sebulan sekali, ikut apa bedah buku dan sebagainya. Ya sifatnya mujmal kalau seperti ini. Kita harus tahu. Sebab tidak boleh kita mengklaim salafi tetapi kalau ditanya tentang akidah salaf tidak tahu. Apa pokok-pokok akidah salaf? Apa pokok-pokok akidah ahli sunnah kita tidak tahu. Bahkan terkadang antum berdebat dengan orang lain, debatnya debat kusir. Tidak tahu mana usul, mana furu. Ya, kedangkalan ilmu ini menyebabkan banyak masalah. Umpamanya masalah khilafiyah, mana khilaf yang mestinya kita mentabdi, mana khilafiyah yang kita tidak mesti mentabdi orang. Harus paham. Thalibul ilmi harus paham. Mana perbedaan yang di sini para ulama yang menyelisihinya dikatakan mubtadi. Mana perbedaan yang para ulama terjadi rohabatus sadar. Kita harus paham. Ilmu ini harus dimiliki oleh seluruh kaum muslimin. Terutama oleh orang-orang yang telah menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini. Jangan umpamanya gara-gara perbedaan masalah adzan. Pokoknya di sini adzan subuhnya pakai as-salatu riminanaum atau tidak. Ya, ada di masjid yang lain pakai tidak pakai as-salatu riminanaum. Atau mungkin apakah ketika tasawuf bergerak-gerak telunjuk atau tidak? Apakah ketika akan sujud, apakah mendahulukan lutut ataupun tangan dulu? Maka thalabul ilmi harus bisa membedakan antara perbedaan apakah Quran kalamullah ataupun makhluk. Yang mengatakan Al-Quran kalamullah, para ulama mengatakan man qara al-Quran. Yang mengatakan Quran makhluk, para ulama telah mengatakan man qala anal Quran makhluk faqad kafar. Siapa yang mengatakan Quran makhluk adalah kafir. Tetapi para ulama tidak ada yang mengatakan barang siapa yang apabila sujudnya mendahulukan tangan maka dia adalah mubtadi, tidak ada. Nah, tetapi bagi kaum muslimin juga bukan berarti beramal dengan perbedaan. Antum umpamanya, kenapa antum mengamalkan ini? Wah, para ulama juga berbeda. Jangan. Tapi thalabul ilmi, kenapa saya melakukan itu? Saya melakukan ini sebab pendapat yang rajih ini dalilnya. Itu thalabul ilmi. Derajatnya kita harus meningkat. Lama kelamaan kita harus meningkat thalabul ilmi ini. Dari sisi punya hujah, punya argumentasi. Hal-hal yang memungkinkan kita akan ikhtilaf, akan terjadi perpecahan, akan terjadi persengketaan dan sebagainya, kita tutup dengan memahami bagaimana para ulama itu dalam memahami tentang perbedaan, membedakan mana yang mestinya kita itu menghukumi kafir, mana yang kita itu harus menghukumi tabdi, mana perbedaan yang para ulama rohabatus sadar harus dibedakan. Thalabul ilmi, paham? Ilmu. Berhujah dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Dengan argumentasi. Dan wajib diantara kita, demikian juga orang-orang yang membuka pengajian-pengajian, coba diarahkan. Dan jangan dibikin sulit para pengisi hari ini. Harus ini dulu, harus itu dulu, padahal ustaz lebih tahu yang harus diajarkan mana dulu. Yang harus dibahas mana dulu. Mana yang jelimet dan mana yang tidak jelimet. Nah, tetapi saya sampaikan, Masalah jelimet dengan tidak jelimet itu terkadang karena kita jauhnya kepada Islam, jauhnya kepada ilmu. Satu contoh, banyak yang tidak setuju kalau ngajar hadis dijelaskan maknanya ini, istimbatnya ini, perbedaan para ulamanya ini tarjihnya. Wah, itu katanya sulit sekali. Ya, bahkan thalabul ilmi senangnya kalau ngomongin orang itu telinganya siapnya. Ya, kalau tentang ghibah, kalau tentang tahdir, wah terbuka telinganya. Dan makan terasa senang sekali kalau yang seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang usul akidah, ini tentang kaidah asma wa sifat, ini masalah takdir, ini masalah ini, berat sekali. Kenapa? Ya memang baru hari ini belajarnya. Jadi kita telah dijauhkan dari ilmu, telah dibiasakan taklid sehingga ketika diajarkan ilmu dengan perinciannya merasa berat. Tetapi saya yakin kalau kita semua adalah sabar dalam meniti ilmu, dalam mencari ilmu dan memiliki kesabaran untuk mencari ilmu, ini akan mendapatkan faedah yang sangat besar. Landasan yang kelima, Imam Ali mengatakan ar-radu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Landasan yang kelima yang merupakan pokok dakwah salaf adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan membantah kepada setiap penyimpangan dan menjelaskan setiap penyimpangan. Sebab merupakan kewajiban kaum muslimin dan merupakan kewajiban para dai secara khusus adalah untuk menampakkan kebenaran di muka bumi ini. Idharul haq, mendohirkan kebenaran. Satu hal yang saya ingin sampaikan dalam poin ini, yaitu kaidah yang sangat besar, idharul haq la yatahaqqaqu illa bi ibtalil batil wa inkaril batil. Bahwa kita wajib memahami, wajib kita meyakini bahwa hak ini tidak akan zahir, bahwa hak ini tidak akan tegak kecuali para pembawa hak ini mengingkari kebatilan, berlepas diri dari kebatilan itu. Sehingga para ulama mengatakan wa bi dhiddiha al asya'u tatabayyanu. Sesuatu apabila dijelaskan lawannya, apabila diingkari lawannya, maka akan menjadi jelas. Fattauhidu la yatahaqqaqu ila bibayani syirki wa ibtali syirki wal bara'atu minasyirki. Wa sunnatu la tatahaqqaqu ila bibayanil bid'ati wa inkariha wa ibtaliha. Sebab kita wajib meyakini bahwa tauhid tidak akan tegak dan pemiliknya tidak akan zahir kecuali dia adalah menjelaskan kesyirikan dan mengingkari kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan. Dan sunnah juga tidak akan tegak dan pemiliknya tidak akan nampak kecuali pemiliknya itu menjelaskan lawannya itu bid'ah dan mengingkarinya dan dia adalah berlepas diri dari bid'ah tersebut. Lihat kepada firman Allah Ta'ala, faman yakfur bitagut wa yu'min billah. Ubudu billahi U'budullah apaan? Wala tusyriku bihi syai'a. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jelaskan tauhid, lalu Allah telah menjelaskan syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sunnah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bid'ah. Maka ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah taala, maknanya Islam tidak akan tegak di muka bumi ini dan pemiliknya tidak akan tegak dan tidak akan nampak di muka bumi ini kecuali pemiliknya seperti 8 pemuda Ashabul Kahfi mengatakan, idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lana dua min dunihi ilaha. Artinya apa? Kecuali kaum muslimin memproklamirkan diri di muka bumi ini, tidak ada agama yang benar kecuali satu adalah Islam. Selain Islam adalah batil, baru Islam akan tegak. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, inna bura'au minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha hatta tu'minu billahi wahdah. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertauhid harus mengikuti Ibrahim alaihissalam, yaitu mereka memproklamirkan yang benar adalah tauhid, setiap yang disembah selain Allah adalah batil, baru akan zahir nampak Islam, nampak iman dan sunnah zahir. Bahkan kita melihat kepada sejarah ketika seluruh orang mengatakan Quran makhluk dan seluruh orang diilzam, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk, sampai kaum muslimin sebagiannya menganggap ini mukroh, dianggap ini adalah paksaan, tidak apa-apa mengatakan dalam lisan Al-Quran makhluk asalkan dalam hati tidak mengatakannya. Sebagian kaum muslimin menganggap bikin silat lidah ketika ditanya Al-Quran makhluk, maka dia mengatakan, mengisyaratkan kertasnya makhluk, tetapi kalamnya adalah kalam Allah. Tetapi Imam Ahmad dan Muhammad Ibn Nuh perlu mendohirkan sunnah ini. Walaupun dia di penjara, walaupun dia didera, dia tidak menganggap hari itu mukrah. Dia mengatakan Al-Quran kalam Allah. Lalu dia diseret ke penjara. Itu harus sunnah. Maka ini wajib. Penegakan amar ma'ruf. Mengatakan hak adalah hak, mengatakan batil adalah batil. Mengatakan ini menyimpang. Ini wajib. Dan pengingkaran ataupun kita membantah, membantah ini kalau yang salah ada tiga. Yang salah adalah orang kafir jelas. Yang salah di antara ahlu bid'ah. Bahkan yang salah ini adalah di antara teman kita. Bahkan ulama yang kita agungkan apabila salah, bagi ahli sunnah mengatakan hadzal khata, ini salah. Fal khata'u wal khata' wa in qala ma qala. Ahli sunnah menganggap yang salah adalah tetap salah, tetapi tarikhah muamalah yang berbeda. Muamalah saja yang berbeda. Kalau yang salah adalah ahlul bidah, maka kita menggunakan tahdir hajar. Tetapi yang salah adalah ahlu sunnah, maka dengan cara rifqi wal lin, dengan cara lemah lembut kita menegurnya. Maaf pulan, ini adalah salah. Para ulama udah biasa di antara mereka menyalahkan satu yang dianggap salah. Lihat, siapa yang tidak tahu akan kedudukan Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam ilmu dan dalam berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi di dalam masalah fikih ada kesalahan dan para ulama membantah dan menjelaskan dari kurun ke kurun, dari zaman ke zaman. Dia menyebutkan dalam hadis, laya bulana ahadukum fil ma'idaimi, janganlah salah seorang kamu kencing dalam air yang tergenang. Lalu ada pendapat Imam Ibn Hazm, kalau seseorang menyimpan kencingnya di aqua ataupun di gelas ataupun di tempat tertentu, lalu dia menuangkan air kencing itu ke air yang tergenang, kata Imam Ibn Hazm, tidak apa-apa. Sebab yang dilarang kalau kita kencing langsung gitu. Maka diingkari oleh para ulama. Ini saking dohiriahnya tidak memakai kias, padahal di sana ada kias aula. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan kalau berkurban tidak boleh dengan mata yang picak kan? Kata Rasul, kalau kita berkurban tidak boleh dengan kambing yang matanya picak. Kata Ibnu Hazm, kalau kedua-duanya picak boleh. Kenapa? Sebab yang dilarang yang picak sebelah. Nah, maka para ulama tidak pernah mengatakan, wah ini tutupi karena ini saudara kita, ini kesalahan tapi tutupi. Enggak. Al-khata'u wal-khata'. Kesalahan adalah tetap kesalahan. Penyimpangan, apabila dikatakan penyimpangan, penyimpangan. Maka ahli sunnah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, membantah kepada setiap yang menyimpang kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, ahli sunnah, dakwah salafiyah tidak menganggap ya, bahwa apa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagai apa? Sebagai jalan untuk tafriq kaum muslimin. Poin yang terakhir, mungkin ini bertambah sedikit ya. Poin yang terakhir yaitu apa? At-tasfiyah wa tarbiyah. Landasan yang keenam ya, yang merupakan landasan dakwah salafiyah adalah tasfiyah wa tarbiyah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, landasan yang keenam ini saya ringkas sebagai berikut ya, dari poin yang ini. Jika kita memahami dua perkara, perkara yang pertama, bahwa kebahagiaan yang akan dicapai oleh umat ini, kejayaan yang akan dicapai oleh umat ini, hanya dengan sebab bertauhid kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada manhaj salafus saleh, beribadah, beramal soleh, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sisi yang kedua, kita memahami bahwa sesungguhnya keterpurukan umat ini, penyebab umat ini digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan buih yang berada di atas air bah, bagaikan makanan empuk yang dikerumuni oleh anjing-anjing yang lapar, di mana kaum muslimin menjadi lemah, di mana kaum muslimin menjadi tertindas, tidak ditakuti lagi oleh musuh Islam. Apa yang menyebabkan umat ini tertindas? Apa yang menyebabkan umat ini seperti ini? Maka tiada lain, karena umat ini telah terjerumus kepada kesyirikan. Umat ini telah terjerumus kepada bid'ah. Umat ini adalah terjerumus kepada berbagai bentuk kemaksiatan. Maka tiada jalan untuk membangkitkan umat ini, untuk membangkitkan kejayaan umat ini, kecuali apa? Dua kalimat yang sangat besar ini. Tarbiyatun nas bihadidin. Maka adalah mengajarkan umat dengan agama ini, membimbing umat dengan agama ini, diajarkan tentang tauhid, diajarkan tentang sunnah, diajarkan tentang muamalah yang benar, diajarkan tentang akhlakul karimah, agar umat ini betul-betul mengamalkan agamanya. Sebab dikatakan bahwa musuh-musuh Islam tahu kenapa umat Islam bisa mengalahkan Parsi, kenapa Islam bisa mengalahkan Rom, kenapa kaum muslimin bisa mengalahkan tentara Salib pada waktu itu. Salah satunya karena umat ini komitmen kepada agamanya. Maka mereka tahu, musuh-musuh Islam tahu yang akan menyebabkan umat ini kalah, disebabkan umat ini adalah banyak melakukan berbagai kemaksiatan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berjual beli dengan ina, berjual beli dengan sistem riba, berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia, dalam bercocok tanam dan dalam berternak, meninggalkan dia di jalan Allah, maka Allah taala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Dan tidak akan diangkat kehinaan itu kecuali kalian kembali kepada agama Allah. Maka yang dimaksud dengan tarbiyah ini adalah mendidik kaum muslimin sejak kecil. Bahkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pendidikan Islam sejak kita mau nikah. Kalau kita akan menegakkan daulah Islam, menegakkan negara Islam, maka yang pertama dan utama mulai dari nikah. Seorang laki-laki memilih istri yang soleha, seorang wanita memilih calon yang soleh. Kenapa? Karena dari individu yang soleh, dari keluarga yang soleh, dari masyarakat yang soleh, akan terjadi negara yang soleh. Oleh sebab itu para ulama mengatakan aqimu daulatal Islam fi numusikum satakunu fi ardikum. Tegakkan negara Islam dalam jiwa-jiwa kalian, maka akan tegak di negara kalian. Dan yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Hafidhahullah Ta'ala dalam poin ini, tasfiyah. Apabila yang menyebabkan umat ini terpuruk adalah kesyirikan, bid'ah dan maksiat, maka umat ini mesti dibersihkan pemikirannya, akhlaknya, amalnya dari setiap perkara yang menyelisihi agama ini. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka dakwah salafiyah dalam poin yang keenam ini bukan dakwah dengan cara pemberontakan, bukan dakwah dengan cara kekerasan, tetapi dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah adalah dakwah dengan tarbiyah wa tasfiyah, menyampaikan hujah di tengah-tengah umat ini, menyampaikan argumentasi di tengah-tengah umat ini, dan mengajarkan Islam ini di tengah-tengah kaum muslimin dari sejak awal, dari sejak dini, mengajarkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan sholat kepada anak kita, mengajarkan kalimat tauhid, mengajarkan tentang hakikat Islam kepada anak kita. Dan sesungguhnya kalaulah kita memiliki waktu, maka saya ingin menjelaskan dalam poin yang keenam ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam merealisasikan poin ini, dan bagaimana para ulama salafus saleh merealisasikan poin yang keenam ini di dalam membina generasi manusia yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, yaitu tentang 6 pilar landasan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita akan buka forum soal jawab dalam waktu yang kita miliki. Ikhwatul Islam dimanapun Anda berada, demikian sesi materi dari pembahasan kitab 6 pilar dakwah salafiyah ahli sunnah wal jamaah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qatadah Hafizullah Ta'ala. Dan selanjutnya kita akan simak sesi tanya jawab berikut ini. Kita memahami ilmu tauhid, agama yang benar, apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang lalu karena dahulu kami tidak memahami makna tauhid dan seluk-beluk kesyirikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha yaqbalu tawbata 'abdin malam yugargir. Mafi ba'dil hadis malam tatlu syamsu mimagribiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala akan mengampuni taubatnya seseorang selama belum sakratul maut. Sesungguhnya Allah taala akan mengampuni dosa seseorang selama belum terbitnya matahari dari barat. Jadi seluruh dosa hatta syirik, apabila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, beristighfar, maka kita akan diampuni. Allah Ta'ala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertaubat, maksudnya dari kesyirikan, lalu menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka berarti apa? Saudara dengan kamu, itu saudara seiman, seislam. Ada sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa salafiyah merasa paling benar sendiri. Mohon penjelasannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kaum muslimin untuk meyakini kebenaran hanya yang ada pada Islam. Dan wajib bagi ahli sunnah untuk meyakini bahwa kebenaran apa yang ada di sisi ahli sunnah. Maka itu yang benar. Jadi perhatikan kaidahnya, bahwa kaum muslimin wajib meyakini yang benar adalah setiap yang ada pada Islam. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fama ba'dal haqqi ila dhalal. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa." Jadi setelah datang Islam, maka kita tidak memerlukan agama yang lain dan tidak menganggap lagi benar yang lain. Yang benar adalah Islam. Itu wajib. Dan yang kedua, selain ahli sunnah adalah batil. Selain ahli sunnah adalah menyimpang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis Abu Hurairah, Muawiyah, Amr bin As, Anas bin Malik, Abu Umat Al-Bahili bersabda, "Sataftariku ummati ila 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah." Qala Muawiyah al-Wahida, "Ya Rasulullah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Bahwa umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 terancam dengan api neraka, satu yang akan selamat. Siapa yang akan selamat? Mereka adalah ahlu sunnah. Tetapi kalau orang mengatakan yang benar apa yang saya katakan itu salah. Tetapi kalau ahli sunnah ataupun salafiyun mengatakan yang benar apa yang dikatakan salafus saleh, ini betul. Sebab yang hak adalah makan alih salaful ummah. Al-haq makan alih salafus saleh, yang benar apa yang dikatakan oleh salafus saleh. Tetapi kalau ada orang mengatakan yang benar apa yang dikatakan oleh saya atau dikatakan oleh anu-anu, itu salah. Tapi yang benar apa yang dikatakan oleh siapa? Salafus saleh. Ya. Maka apabila ada orang mengatakan, ya, yang benar apa yang dikatakan oleh salafus saleh itu benar. Yang benar apa yang dikatakan oleh ahlus sunnah itu adalah benar. Yang benar apa yang ada dalam Islam itu adalah benar. Tetapi orang tidak benar kalau mengatakan umpama ada orang yang ta'assub umpamanya, setiap yang dikatakan Syekh bin Baz adalah benar. Setiap yang dikatakan Syekh Albani adalah benar. Setiap yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah benar. Maka ini tidak ada orang yang menisbatkan kepada dakwah ini yang akan mengatakan ini. Ya, tidak ada yang akan mengatakan seperti ini. Sebab ya kalimat ini kalau dikatakan tidak boleh mengklaim benar, nanti hatta kaum muslimin jangan mengklaim bahwa kaum muslimin adalah apa paling benar. Maka ini tentunya nanti adalah terseret kepada hakikat kesesatan, bahkan apa menyeret kepada hakikat apa kekafiran. Mohon jelaskan Ustaz, mengapa kita harus bangga dengan penyebutan salafi ketika ada orang yang bertanya tentang manhaj kita? Ya, orang harus merasa nikmat ketika berada di atas kebenaran. Orang harus merasa nikmat ketika dia dianugerahi berada di atas petunjuk. Maka ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada salafus saleh dan menamakan diri dengan salafi lalu dia berbangga dengan penamaan ini, maka seolah-olah dia berbangga dengan kebenaran yang dibawa oleh salafus saleh. Dia merasa bangga dengan hak yang telah didakwahkan oleh salafus saleh. Dia berbangga dengan Islam, dia berbangga dengan sunnah, dia berbangga dengan generasi yang pertama. Maka dia menisbatkan dengan kalimat salafi ini. Dan bukan berbangga dari sisi jiwa ataupun dirinya, tetapi berbangga bahwasanya dia berada di atas hak, bangga dengan manhaj salafus saleh, bahwa tidak ada yang membuat bangga kecuali Islam, tidak ada yang membuat bangga baginya kecuali sunnah, tidak ada yang membuat bangga kepadanya kecuali dia berada di atas manhaj salafus saleh, lalu dia berbangga. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan muka bukan sebuah aib bagi seseorang yang menisbatkan kepada salafus saleh dan untuk berbangga dengannya, bahkan dia wajib untuk penisbatan ini. Kesyirikan pada hari ini lebih dahsyat pada zaman sekarang dibanding dengan zaman Nabi dahulu. Mengapa Allah mengutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada zaman dulu, tidak pada zaman sekarang? Mohon penjelasan. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya ketika kita memahami kenyataan ini, jadi memahami kenapa penyimpangan hari ini lebih dahsyat ketimbang penyimpangan dulu, maka sesungguhnya di sini diambil dua hikmah dan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa yang mengekor itu golibnya suka lebih jauh daripada orang yang diikutinya. Kita lihat dalam dua hadis ya, bahwa berselisihnya umat ini lebih besar ketimbang berselisihnya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sebab umat ini mengekor kepada yang sebelumnya. Orang yang mengekor biasanya tambahannya suka lebih banyak ketimbang orang yang diikutinya. Ya, sebutkanlah bidah. Bidah. Kalau kita lihat bidah, umpamanya apa? Bidah mungkin dulu satu titik gitu. Lalu satu langkah, satu langkah, satu langkah semakin banyak sampai kepada derajat bidah. Ya, seperti umpamanya apa? Asyuroan. Awalnya mungkin bikin makanan saja. Lama-kelamaan makanan ini jadi untuk Nyi Roro Kidul, kan ini semakin jauh gitu. Yang tadinya sekedar bid'ah, maka bertambah menjadi apa? Syirik. Itu bid'ah. Dan itu hakikat maksiat akan bertambah. Hikmah yang kedua, bahwa di sini antum mengambil hikmah yang sangat besar. Yaitu apa? Semakin jauh dari sinar, maka akan semakin apa? Nampak kegelapan ini. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, antumul yauma ala bayyinati min rabbikum, fata'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fi sabilillah. Sekarang kalian berada dalam penjelasan Rabbmu, kalian berada dalam cahaya, maka kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan berjihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yasahawwaluna alaikum. Atau dalam hadis yang lain, wasatadharu fikum sakratan. Lalu akan muncul pada kalian dua perkara, yaitu apa? Kejahilan dan berlebih-lebihan dalam perkara dunia. Maka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad di jalan Allah taala. Maka di sini diambil satu pelajaran. Kalau antum dekat ke ulama, maka sinar akan lebih terang. Semakin jauh orang itu dari majelis ilmu, maka akan semakin gelap. Jadi di sini orang mengambil hikmah yang sangat besar. Dari apa? Dari kisah yang tadi ataupun dari kenyataan-kenyataan yang tadi. Jadi semakin jauh silsilahnya, maka akan semakin redup gitu. Semakin dekat, maka kebaikan juga semakin apa? Semakin dekat. Maka ketika ada orang yang membunuh 99 orang dan disempurnakan menjadi 100 dengan membunuh seorang rahib, ketika dia akan bertaubat, apa yang ditausiakan oleh ulama itu? Latarji ila baladuk ila baladaki fa inna baladaki baladun su idhab ila baladin hadza wa kadza fa inna hunaka unasun ya'budunallaha fa'budhumahu. Ketika ada orang yang ingin bertaubat setelah membunuh 100 orang, maka kata orang alim itu, kalau kamu ingin bertaubat, jangan pulang ke negerimu. Negeri kamu negeri jelek, banyak pembunuhnya di sana. Kamu tidak akan bisa sabar untuk bertaubat. Kalau ingin bertaubat, pindah tuh ke sana, ada orang-orang baik. Nah, menunjukkan apa? Bahwa di mana di situ ada cahaya, di mana di situ ada ilmu, di mana di situ ada kebaikan, maka kebaikan pun akan semakin besar. Semakin sedikit ahlu yang baiknya, maka akan semakin nampak kegelapannya. Dan ini dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada kita, tidak datang tahun kecuali lebih jelek dari yang sebelumnya. Kata apa? Abdullah bin Mas'ud, bukan sedikitnya harta dan semakin pailitnya, tetapi semakin sedikitnya orang berilmu. Jadi kalau semakin sedikit orang berilmu, maka akan semakin dahsyat kesesatan di muka bumi ini. Ustaz, apabila kita ingin memahami salafi dengan sedetil mungkin, apakah harus masuk pesantren atau cukup dengan mengikuti kajian ataupun itu memiliki buku-buku Islam? Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah pesantren ataupun bukannya itu adalah bukan satu ukuran, ya. Ya. Thalabul ilmi bisa di majelis ilmu, bisa di sebuah pesantren, markaz atau dan sebagainya. Tetapi yang terpenting bahwa kaum muslimin wajib baginya adalah untuk menyempatkan dari sebagian hidupnya adalah untuk thalabul ilmi. Di mana ilmu telah dikatakan oleh para ulama lebih butuh ketimbang makan dan minum. Lebih dibutuhkan ketimbang air dan matahari. Kalau manusia mati ketika tidak makan dan minum, kalau manusia itu mati kalau tidak ada air ataupun tidak ada cahaya matahari, maka ingat bahwa hati manusia akan mati kalau tidak ada cahaya ilmu. Maka kaum muslimin wajib diantara kita untuk menyempatkan mencari ilmu ini. Ya. Dan kaum muslimin darajat bertingkat-tingkat. Ada yang sengaja menjadi thalabul ilmi, menghususkan jiwanya untuk ilmu, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah dan yang lainnya. Ada di antara kita mungkin yang menjama, yang mengumpulkan dua perkara, ya thalabul ilmi, ya pekerja. Mungkin mampu. Sebagian di antara kita ada yang menjadi sebagai pekerja, sibuk dengan urusan dunia, tapi masih mampu mencari ilmu seminggu sekali, seminggu dua kali. Bahkan di antara kita mungkin yang ada tidak mampu mendengarkan kecuali melalui kaset ataupun radio, ataupun mungkin televisi, ataupun mungkin buku. Yang jelas seorang mukmin tidak boleh tertinggal dengan apa? Dengan ilmu. Tetapi kalau kita ingin untuk merinci ataupun kita untuk memahami dengan sedalam-dalamnya, maka jelas ya bahwa seorang mukmin harus tafarrug bitalabul ilmi, artinya harus apa? Menjadikan dirinya untuk mencari apa? Mencari ilmu. Tetapi ya bagi antum pahamilah global ilmu. Artinya secara globalnya, secara kuliatnya, baru nanti juziatnya yaitu perinciannya, satuannya. Tetapi secara globalnya harus apa? Paham. Kesyirikan sejauh manakah yang bisa membuat pelakunya dianggap keluar dari Islam? Asyirku nau'an, syirik ada dua. Ada syirkul akbar, syirkul asgor. Syirik besar dan syirik kecil. Ya. Syirik besar adalah menjadikan pelakunya adalah keluar dari Islam. Bagaimanakah yang termasuk syirkul akbar seperti an-nadaru li ghairillah, adzabuhu li ghairillah, addu'a'u li ghairillah, berdoa kepada selain Allah Ta'ala, ya. Berdoa kepada jin, meminta kepada jin, berdoa kepada penghuni kubur, ya. Bernadar, nadar, atau orang menyembelih. Kalau orang menyembelih, pendekatan diri kepada umpamanya orang akan menanam padi, menyembelih ayam untuk Dewi Sri, hukumnya musyrik, syirkul akbar. Umpamanya para nelayan pingin terjaga dari madorot dan malapetaka di laut, lalu dia menyembelih seekor kambing ataupun seekor kerbau diserahkan untuk apa? Nyi Roro Kidul. Maka ini adalah termasuk nawakidul iman, nawakidul Islam, yang membatalkan keislaman seseorang. Seseorang merasa takut dengan jin yang ada di tempat tertentu, lalu dia membawa umpamanya apa? Ayam hitam. Untuk apa? Dipersembahkan bagi penghuni jin di tempat ini sebagai pendekatan kepadanya, takarub kepadanya. Maka ini pun termasuk apa? Syirkul akbar, syirik besar yang bisa menyebabkan orang itu adalah keluar dari Islam. Beberapa contoh saja, tetapi semuanya adalah tergantung bagaimana dalilnya. Banyak alirannya, masing-masing aliran mengaku di atas kebenaran dan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi akidahnya kenapa berbeda-beda satu dengan yang lainnya, saling merasa benar dan bagaimana Ustaz? Tadi dikatakan bahwa yang benar apa yang ada dalam agama ini, apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Yang benar adalah apa yang telah ditempuh oleh salafus saleh, apa yang telah ditempuh oleh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, maka wajib kita pahami bahwa pokok-pokok kebenaran ini harus dikenali oleh kita. Harus dikenali oleh kita. Contoh, dan ini mungkin sebagai penutup dari seluruh pertanyaan yang banyak ini yang saya tidak bisa untuk menjawabnya, karena ini adalah beredar tentang masalah ini. Bagaimanakah kita untuk membedakan antara ahlul haq dengan ahlul batil? Maka pembeda kebenaran dengan kebatilan adalah bidilalatil kitabi was sunnah, dengan dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma wafaqa al-kitab wa sunnah fahuwal haq, wa ma yukhalifu al-kitab wa sunnah fahuwa al-batil. Landasan yang pertama, setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah maka dia adalah kebenaran yang wajib kita ikuti. Setiap yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah maka dia adalah batil, maka dia adalah menyimpang. Walidzalika qala al-imamul arba'ah, idza sahal hadisu fahuwa madhhabi. Qala ba'duhum al-haqqu maqala Allahu wa maqala rasuluhu. Mereka mengatakan yang benar yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan hadis. Setiap yang menyelisihinya maka dia adalah batil. Yang benar apa yang dikatakan Allah, yang benar apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan imam yang empat telah mengatakan itu. Yang kedua, untuk memisahkan benar dengan batil adalah ditinjau apakah ini dikatakan oleh salafus saleh, apakah ini ada sanadnya dari salafus saleh, apakah ini ada sanadnya dari ahlus sunnah atau tidak. Karena Muhammad Ibn Sirin dan para ulama setelahnya mengatakan al-isnadu minad-din, inna hadzal ilma dinun panduru aman ta'hudu dinakum. Mereka mengatakan sanad adalah bagian dari agama, maka lihatlah agama kamu dari mana kamu mengambilnya. Sebab kebenaran beredar di sekitar mereka, kebenaran berada di sekitar para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan yang mengikuti mereka. Setiap yang menyelisih mereka adalah kebatilan. Setiap yang berbeda dengan mereka adalah kebatilan. Maka di antara orang yang mengklaim kebenaran hari ini, tunjukkan sanadnya. Maka Muhammad Ibn Sirin, Ibn Mubarak dan yang lainnya mengatakan, kana nasu la yas'aluna 'anil rijal, kana nasu la yas'aluna 'anil rijal, yaitu sahabat Dulu para sahabat tidak bertanya tentang rijal, tidak bertanya tentang orang yang menyampaikan agama. Li'anna sahabat takuluhum udul, para sahabat semuanya adil. Pala mawaku atil fitan, tatkala terjadinya fitnah, keluarnya orang khawarij, keluarnya orang-orang qadariyah, keluarnya orang-orang murji'ah, keluarnya orang-orang rafidah, fahum yakuluna bimasha, mereka mengatakan dengan apa yang mereka inginkan. Lalu kata Muhammad ibn Sirin, faidha qala qail qaul, faidha qala qail, maka jika berkata seorang di antara mereka, sammulana rijalakum, au qalu asnid lana rijalakum. Kalau mereka menisbatkan agama, kalau mereka mengatakan agama, tolong sebutkan sanadnya mana, tolong sebutkan mana periwayatannya, saya akan mengeceknya, saya akan menelitinya dari mana perkataan ini. Maka Muhammad ibn Sirin mengatakan, apabila datang dari ahli sunnah kami menerimanya, dan apabila bukan dari ahli sunnah maka kami menolaknya. Kita buktikan umpamanya, apakah Al-Quran makhluk atau Quran kalamullah? Apakah kita bertoleransi dengan orang yang mengatakan Quran adalah makhluk? Tidak. Kenapa? Sebab telah dibuktikan dengan sejarah dialognya Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Du'ab, seorang imam Mu'tazilah. Imam Ahmad bertanya kepada Ibnu Abi Du'ab, wahai Ibnu Abi Du'ab, pernahkah Abu Bakar mengatakan Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Pernahkah Umar mengatakan Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Pernahkah Utsman dan Ali mengatakan Quran makhluk? Dia mengatakan tidak. Lalu Imam Ahmad mengatakan, mungkinkah kamu mengatakan sesuatu yang mereka tidak ketahui? Lalu dia pindah jawabannya, merubah jawabannya. Mereka mengetahuinya. Lalu Imam Ahmad mengatakan, mungkinkah mereka mengetahuinya lalu tidak meriwayatkan kepada kami, sehingga tidak ada seorang pun di antara para sahabat, tidak ada di antara para tabi'in, tidak ada di antara para tabi'ut tabi'in yang mengatakan Quran makhluk? Mungkinkah mereka menyembunyikan kebenaran? Lalu terdiamlah Ibnu Abi Du'ab, tidak bisa menjawab. Menunjukkan apa? Masalah agama yang kita mengklaim benar ataupun tidak, maka dibuktikan dengan periwayatan, dibuktikan dengan sanad. Barang siapa yang menisbatkan perbuatan, menisbatkan ucapan, menisbatkan keyakinan kepada Islam ini, asnid birrijal, asnid bisanad, asnid biddalil. Ahli sunnah adalah rahabatus sadar, salafiyun adalah rahabatus sadar, lapang dadanya. Siapa yang menisbatkan satu keyakinan kepada agama ini, siapa yang menisbatkan satu ucapan kepada agama ini, siapa yang menisbatkan satu amalan kepada agama ini, kita tanya, aina dalil, mana dalilnya, mana sanadnya, mana pendahulunya? Gampang, kita tidak akan saling mengklaim, tapi mana sanadnya, mana dalilnya? Kita tanya yang lainnya. Berkaitan dengan masalah yang lain umpamanya, berkaitan dengan masalah nama dan sifat Allah, berkaitan dengan masalah iman, berkaitan dengan masalah takdir, berkaitan dengan masalah adab kubur dan sebagainya, kita tanya. Sebab Imam Ahmad telah mengatakan, la taqulu qawlan illa qad sabaqaka ahad. Janganlah wahai anakku, janganlah wahai murid-muridku untuk mengatakan satu perkataan kecuali ada pendahulu bagi kamu. Qala al-imamu syafi'i al-ilmu khamsatun. Kata Imam Syafi'i, ilmu ada lima. Selain dari yang lima itu adalah waswatu syaitan, dia adalah bisikan syaitan. Apa kata Imam Syafi'i? Al-kitab, Al-Quran, as-sunnatu sahihah. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma', yang keempat adalah qaulu sahabah. Para sahabat ketika mereka iftirak, ketika mereka berbeda pendapat, maka ikutilah dari salah satu dengan ada dalam mereka, jangan membuat yang lainnya. Dan yang kelima kata Imam Syafi'i, kiaskan kalau kamu berpendapat kepada yang lima ini. Artinya apa? Kalau mustahid hari ini melihat satu kenyataan tidak didapatkan letter lock dalilnya dalam Quran ataupun di dalam hadis dan sebagainya, maka kiaskanlah kepada yang empat ini. Adakah kias kepada Al-Quran? Kalau ada, maka kita berkias kepada Al-Quran. Adakah kias kepada dalil sunnah? Maka kita kiaskan. Kalau kita mendapatkan permasalahan, para ulama dulu telah memberikan fatwa seperti ini, ambillah fatwa mereka. Kalau tidak ada, maka jangan kita mengatakan sesuatu. As-sukut, as-sukut. Diam. Ini adalah salafus saleh di dalam berdalil dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi bukan pengklaiman. Oleh sebab itu ahli sunnah tadi dikatakan ilmu hujah argumentasi. Dan tidak dikatakan ataupun tidak diajarkan taklid. Kenapa? Karena hujah. Argumentasi di tengah-tengah umat ini. Ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sebagai kalimat yang terakhir saya sampaikan dalam kalimat yang mulia ini, pertama sebagai peringatan kepada seluruh dai yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini, bahwa setiap yang diajarkannya mesti ada sanadnya, mesti ada pendahulunya. Dan yang kedua, apabila orang telah betul-betul bermanhaj dengan manhaj salafus saleh dan telah meniti dakwah yang mulia ini, insyaallah bahwa dia tidak akan membawakan satu pendapat di dalam agama ini yang tidak ada pendahulunya. Jadi seandainya ada perbedaan pada orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah yang mulia ini, maka pertama tidak akan didapatkan perbedaan di dalam akidah. Yang kedua tidak akan didapatkan perbedaan di dalam manhaj, walaupun akan didapatkan perbedaan di dalam masalah ijtihadiyah yang berkaitan dengan ijtihadiyah yang sifatnya ijtihadi. Tetapi bisa dipastikan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah ijtihadiyah, insyaallah du'at salafiyin tidak akan didapatkan yang mendatangkan ucapan yang nyeleneh. Ucapan yang nyeleneh artinya apa? Ucapan yang tidak ada pendahulunya. Mesti diucapkan oleh imam yang sebelumnya, oleh ulama yang sebelumnya. Kenapa? Sebab du'at ahlus sunnah pun du'at salafiyin, di mana mereka itu apa? Mempelajari dengan melalui sanad, melalui periwayatan. Mereka tidak mendatangkan dari ro'yunya, tetapi mereka belajar dari lewat kitab ke kitab, dari riwayat ke riwayat, dari lisan ke lisan, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kaidah yang sangat apa? Yang sangat agung yang ditempuh oleh dakwah ahli sunnah, dakwah salafus saleh. Hadirin ikhwati iman, para ibu, para bapak dan seluruh pendengar roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali apa itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, yaitu tentang 6 pilar dakwah salafiyah yang bisa dijelaskan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah taala memberkati kita, dan apa yang benarnya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang khilafnya setiap orang bisa untuk membantahnya dan menegakkan hujah kepada saya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari setiap keburukan dan kita ditetapkan di dalam sunnah yang mulia ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.